Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Khairubillahi rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah, Ustaz Muhammad sudah hadir di sini sebentar di tempat istirahat. Sambil menunggu nanti insyaallah kita baca bab yang keempat dari Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Bab yang keempat, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Beliau menjelaskan kepada kita tentang masalah al-khauf minasyirki. Harusnya seorang muwahhid itu takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Tidak boleh seorang magrur. Tidak boleh seorang merasa aman dari terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bab ini dua ayat dan tiga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, yang sudah kita baca dulu, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan belum sempat bertaubat dari perbuatan syirik yang dia lakukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, yang di bawah derajat kesyirikan, kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khairubillah rahiman rahimakumullah. Asyahid yang menunjukkan harusnya kita takut dari perbuatan syirik adalah adamul gufran. Dosa-dosa selain perbuatan syirik Allah ampuni. Tahta masyiatillah. Seorang yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, tapi dia belum sempat bertaubat dari perbuatan dosanya, sempat dulu mencuri, sempat mungkin dulu berzina, sempat dulu berbuat berbagai macam perbuatan maksiat kepada Allah, dan belum sempat bertaubat ketika meninggal, selama itu adalah bukan perbuatan syirik, bukan perbuatan kufur. Iya, maka masih diharapkan dia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tahta masyiatillah, insya'a azabahu wa insya'a ghafaralah. Masih mungkin dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih mungkin dia selama bertauhid keluar dari neraka untuk masuk surga. Tapi dosa perbuatan syirik, kalau seorang mati meninggal dalam keadaan membawa perbuatan dosa syirik yang belum sempat bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuninya. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang menunjukkan harusnya seorang takut dari perbuatan syirik. Para ulama kita menjelaskan, menerangkan apa yang dimaksud dengan syirik di sini. Inna Allah la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apakah ini maksud adalah syirkun akbar, atau masuk juga padanya syirkun asghar? Khana fil rahiman rahimakumullah. Asy-Syaikh Mutsaimin rahimahullah dalam syarah Usul Salasa menyatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat demikian. Dalam satu pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan bahwasanya masuk ke dalam makna ayat ini yang tidak akan diampuni kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat darinya, juga masuk pada syirik kecil. Ya, apakah syirik besar atau syirik kecil, kalau dia tidak bertobat sampai mati, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala memberikan nasihat kepada kita, ya, agar kita berhati-hati. Kita berusaha untuk meninggalkan perbuatan syirik, syirik yang besarnya dan juga syirik yang kecilnya. Khairullah rahimana rahimakumullah. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menjelaskan tentang Imamul Hunafa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ini pun ayat pernah kita baca. Kita ulangi. Beliau berdoa, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, kepada Allah, "Ya Allah, iya, jauhkanlah aku dan anak turunanku dari penyembahan kepada berhala. Jadikan aku fi jambin di satu sisi dan penyembahan berhala di sisi yang lain, dijauhkan." Ini ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita tahu bagaimana ketegaran beliau. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Yang telah menghancurkan berhala-berhala di zaman beliau. Tapi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tetap beliau berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari perbuatan syirik. Kata para ulama kita, waman ya'manu al-bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik? Ya, padahal Ibrahim saja ikhwan fillah rahiman rahimakumullah merasa takut. Nabi Ibrahim saja, ya, beliau berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik. Minta dijauhkan dari perbuatan menyembah berhala. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, setelah seorang tahu tentang keutamaan tauhid, dia ya berusaha untuk mewujudkan tauhid, maka jangan bersombong, jangan ujub, jangan bangga diri, jangan magrur. Iya, dia harus takut. Ada khauf, khawatir terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kata beliau, wa fil hadis, dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan lainnya, qala, kata beliau, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, adalah syirik kecil. Qala fasu'ila anhu, maka beliau pun ditanya, apa itu asyirkul asghar? Faqala, kata beliau, ar-riya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, di dalam hadis ini kata para ulama kita, khitab, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditujukan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Fasu'ila anhu ar-riya. Kanihwani fila rahiman rahimakumullah. Ar-riya senantiasa mengancam kita semua. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ولأنه قد دخل في قلب الإنسان الرياء, itu masuk ke dalam kalbu seseorang, min ghair syu'ur, tanpa dia merasa. Dan juga ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, wa tatadallu'in nafsi ilaih, dan juga karena ada dorongan jiwa. Fa inna katsiran minan nufus tuhibbu an tumdaha bi ta'abbudillah. Karena kebanyakan jiwa manusia itu senang dipuji ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa paling dikhawatirkan ikhwani fillah rahiman rahimakumullah? Yang pertama kata beliau, karena qad dakhara fi qalbil insan min ghairi syu'ur. Kadang di awalnya masyaallah mukhlisillah, ketika dia awal beribadah kepada Allah, dia berangkat ke masjid untuk bersolat jamaah misalnya, dia berangkat berjihad, dia berangkat untuk mengamal ta'lim lillah. Iya. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba ada sesuatu yang menyebabkan dirinya terjatuh ke dalam riya. Terjatuh ke dalam sum'ah. Mungkin dia bertemu dengan seseorang yang diharapkan dunianya, dia bertemu dengan seseorang yang diharapkan kedekatannya, muncul akhirnya riya dalam keadaan tidak merasa. Yang kedua kata Ibnu Utsaimin rahimahallahu ta'ala, karena ya banyak orang, banyak jiwa itu senang dipuji, senang dipuji, sehingga mudah dia terjatuh ke dalam perbuatan riya. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Maka kewajiban bagi kita ya untuk menjauhkan diri dari hal ini, menjauhkan kita dari ar-riya, dan menjauhkan diri kita dari as-sum'ah. Kata Ibnu Utsaimin rahimahallahu ta'ala, wa zahir, kata beliau, an hadza ala sabili tamthil. Yang zahir kata beliau ini hanyalah contoh. Riya itu hanya contoh. Wa illa faqad yakunu riyaan wa qad yakunu sum'atan. Iya. Hakikatnya kejadian yang ada di lapangan yang sering terjadi itu bisa jadi riya, kalau riya itu ingin dilihat, dia beribadah ingin dilihat orang. Iya. Atau yang kedua, sum'ah. Dia beribadah ingin didengar orang, dipuji-puji orang. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Alhasil, ar-riya, dia beribadah lillah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi liyarahun nas, agar orang-orang melihat dia sedang beribadah kepada Allah. Kemudian fayamdahuh, kemudian mereka pun memuji dia. Ibadahnya lillah, tapi punya niatan lain ingin dilihat orang, kemudian memujinya. Kalau sum'ah sama, dia ta'abbada lillah, beribadah kepada Allah, tetapi liyasma'a annas, agar orang-orang dengar bacaan Quran dia, orang-orang dengar bacaan zikir dia, ibadah dia, kemudian sama, kemudian fayamdahu, mereka pun memuji dia. Ini riya dan sum'ah, dua penyakit yang harus kita jauhi. Ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah. Ikhwan fillah, di antara yang mengharuskan kita untuk menjauhi riya, riya adalah perbuatan syirik yang harus kita jauhi. Karena ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, riya juga akan banyak berakibat jelek kepada diri kita. Ketika para ulama kita menjelaskan tentang ilaj, iya, jalan terapi, bagaimana cara kita untuk selamat dari perbuatan riya, di antara yang mereka sebutkan ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah adalah karena riya itu akan berakibat jelek bagi dia di dunia dan di akhirat. Dengan dia mengetahui bahwasanya riya itu adalah memiliki akibat yang fatal, yang sangat jelek bagi dirinya di dunia wal akhirah, maka dia akan berusaha menjauhkan diri dari riya. Di akhirat bagaimana ikhwan? Banyak hadisnya. Di antara hadis yang masyhur yang menjelaskan tentang bahaya riya, bagaimana akibat riya, iya, di akhirat adalah tentang tiga orang yang pertama kali dinyalakan neraka untuknya. Iya, ingat ya. Ya, mujahid yang berjihad tapi riya. Yang jawad berderma tapi riya. Yang belajar ilmu tapi riya. Yang semuanya mengaku ketika ditanya, ya aku belajar, aku baca Quran untukmu ya Allah. Yang satu aku berjihad di jalanmu ya Allah. Yang satu aku berderma di jalanmu ya Allah. Tapi semuanya didustakan oleh Allah. Allah Maha tahu tentang keadaan hati mereka. Dan mereka pun disungkurkan ke dalam neraka. Riya menjadi sebab dia disungkurkan ke dalam api neraka. Amalan jihad yang merupakan dirwatu sanamil Islam, amalan Islam yang paling tinggi, talabul ilmi yang merupakan jalan menuju sorga, infak sadaqah yang demikian agung pahalanya, tapi karena sebab riya ketiganya disungkurkan ke dalam api neraka. Adapun akibat jelek yang fatal di dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a an-nas ra'a Allah, wa man sam'a sam'a Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat riya, dia beramal riya, ingin dilihat orang, maka Allah membongkar akan memperlihatkan aib-aib dia. Inginnya, niatannya ingin memperlihatkan amal baik dia, kebaikan dia, ternyata diiqabal oleh Allah dengan kebalikannya. Allah akan beberkan, perlihatkan akan aib-aib dia kepada manusia. Wa man sam'a, barang saya berbuat sum'ah, dia beramal ibadah ingin didengar orang, didengar kebaikannya, amal baiknya, tapi dibalas dengan kebaikannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sam'a Allah, Allah akan perdengarkan kepada manusia akan kejelekan-kejelekan dia, aib-aib dia. Ar-riya was-sum'ah, akibat jelek di dunia ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, adalah menyebabkan terbongkarnya kebusukan-kebusukan dirinya, kejelekan-kejelekan dirinya, aib-aibnya. Iya, terbongkar kemana-mana, terlihat orang lain, terdengar orang lain. Apa sebabnya? Karena ar-riya was-sum'ah. Sehingga ini mengharuskan kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan riya. Yang ketiga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ar-riya adalah sebab, di antara sebab rusaknya amal ibadah yang sedang kita lakukan. Iya, Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, juga Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ia menerangkan bahwasanya riya itu bisa membatalkan, menggugurkan amal seseorang dalam beberapa keadaan. secara garis besar kita simpulkan, riya itu menjangkiti seseorang, datang kepada seseorang dalam dua keadaan. Yang pertama, riya muncul fi asli al-ibadah. Memang ketika awal pendorong dia melakukan ibadah tersebut adalah riya. Kata para ulama kita, ini qad la yakunu fil muslim. Ya, seorang muslim jarang melakukan perbuatan seperti ini. Mesti yang seorang muslim itu, ikhwan, dia beribadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jarang pendorong utama iya untuk dia melakukan ibadah semata-mata untuk manusia, karena ingin dilihat manusia, tidak. Tapi kalau terjadi ada seorang yang melakukan ibadah sejak awal dia lakukan riya, itu gugur otomatis amalannya. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, munculnya riya itu fi asna al ibadah. Munculnya riya di tengah-tengah kita melakukan ibadah. Awalnya ikhlas lillah. Tapi di tengah-tengah ibadah muncul riya. Kalau kita salat misalnya kita takbir Allahu akbar lillah. Tapi ketika mulai rakaat kedua, ketiga muncul riya. Atau ketika seorang bersedekah, dia mau memberikan infak kepada 10 orang fakir miskin. Iya, ketika kasih yang pertama ikhlas lillah, yang kedua ikhlas lillah, yang ketiga, mulai yang ketujuh mulai datang riya. Nih saya seorang dermawan, nih saya muncul. Bagaimana? Apakah riya yang muncul di tengah-tengah ibadah itu merusak amal tersebut atau tidak? Jawabannya, kata para ulama kita, dua kemungkinan. Jawabannya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia beribadah awalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riya sama sekali. Di tengah-tengah amal tersebut muncul riya. Dan dia berusaha keras untuk menolaknya. Setiap muncul ajakan riya, dia tolak. Muncul lagi, dia tolak. Kalau seperti ini amalannya, insyaallah tidak akan termoderati dengan iya bisikan-bisikan syaitan untuk dia riya. Bahkan kata para ulama kita, dia mendapatkan fadilah, keutamaan mujahadah melawan bisikan riya tersebut. Tidak rusak. Yang jadi masalah adalah ketika dia beramal awalnya lillah, di tengah-tengah amalan muncul ajakan riya. Iya, dan dia mengikuti iya ajakan riya tersebut. Iya. Dia sholat takbir. Iya, pas kemudian datang orang bosnya mungkin, atasannya mungkin, atau calon mertuanya mungkin, iya, mulai dia muncul riya. Ketika muncul ajakan riya, justru dia ikuti, iya nih, kesempatan nih dekat dia. Akhirnya terus dia iya mengikuti ajakan riya tersebut. Bagaimana ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, apakah rusak amalannya? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ada dua kemungkinan. Kalau amal tersebut adalah amal yang akhirnya itu berkaitan dengan awalnya, seperti sholat. Sholat itu kan awalnya takbiratul ihram, akhirnya apa? Salam. Terjadi di tengah-tengah ibadah tersebut, dalam keadaan amal ini adalah amal yang akhirnya berkaitan dengan awalnya, tidak sah akhirnya. Kalau tidak sah awalnya, kalau akhirnya rusak, iya, maka berarti amal tersebut rusak. Sholat misalnya, walaupun dia satu rakaat ikhlas, dua rakaat ikhlas, di rakaat ketiga muncul riya dan dia ngikuti riyanya, maka ini rusak. Tapi kalau amalan tersebut amalan yang berbeda, akhirnya tidak berkaitan dengan yang awal, iya, kalau yang akhir rusak, yang awal tetap sah. Ini maka dilihat. Amal-amal yang dia ikhlas lakukan maka diterima. Amal-amal yang dia lakukan dengan riya maka ditolak. Contohnya tadi, dia mau infak ke 10 orang. Infak yang orang pertama ikhlas maka diterima. Yang kedua ikhlas maka diterima. Iya, yang ketiga ikhlas karena diterima. Keempat, kelima ikhlas. Mulai yang keenam yang sampai ke 10 mulai ada sum'ah dan riya. Maka yang 6 sampai 10 ini ditolak. Demikian kata para ulama kita. Alhamdulillah setengah 11, mudah-mudahan sudah siap. Jazakumullah khairan, subhanallahi wa bihamdika.